sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.